Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa ja'ala ta'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Dan Allah menjadikan matahari dan bulan husbana sebagai hitungan waktu. Bihima tu'rafu al-azminatu wal-awqatu. Dengan sebab keduanya, matahari maupun bulan, dengan sekian banyak al-manafi' lil-ibad wal-bilad, sekian banyak kemanfaatan wal-masalih, kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala maupun negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Besar sekali manfaatnya, banyak sekali. Walaupun bersamaan dengan besar dan banyaknya manfaat yang kita rasakan dari matahari dan bulan, tetap kita enggak boleh untuk mengibadahinya. Karena matahari dan bulan adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan atas kita untuk mengibadahi penciptanya. Bukan mengibadahi makhluk. Dengan sebab keduanya diketahui. Akan diketahui al-azminah, zaman-zaman, wal-awqat dan waktu-waktu. Waktu pagi, siang, sore, tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya akan diketahui dengan sebab matahari dan bulan ini. Demikian pula waktu-waktu yang berkaitan dengan masalah ibadah, kapan waktu subuh dilaksanakan, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar dan seterusnya. Demikian pula puasa, haji. Dengan sebab matahari dan bulan itulah diketahui waktu-waktu dan zaman-zaman. Subhanallah. Begitu sempurna kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mengatur alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan kepengaturan yang badi', yang sangat indah, tertib, dan manfaat-manfaat serta kebaikan yang begitu banyak yang menunjukkan tentang sempurnanya Zat yang menciptakan itu semua. Fatandabitu bidzalika awqatul ibadat wa ajalul muamalat. maka akan ditentukan dengan itu semua waktu-waktu ibadah maupun ajal muamalat, tempo di dalam bermuamalah. Jangan dikira enggak ada kaitannya dengan peredaran matahari dan bulan. Terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh, saat berkumandang azan subuh. Bagi yang berpuasa, maka di saat itu pula wajib dia untuk al-imsak dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terus berlanjut sampai kapan? Menahan dari pembatal-pembatal puasa sampai ghurub asy-syams, terbenamnya matahari. Terbenam matahari halal sudah untuk melakukan makan dan minum dan hal-hal yang tadinya dilarang di saat waktu berpuasa. Demikian pula tempo di dalam muamalat terkait dengan piutang misalkan. Nah, terjadi muamalah piutang, saya akan bayar awal bulan. Terjadi kesepakatan, datang awal bulan, maka dengan jelas orang yang menghutangi tadi akan mempertanyakan soal piutangnya. Afwan, ini sudah awal bulan, perjanjian kita utang dibayar di awal bulan. Enak, ada perjanjian, ada ketentuan waktu. Atau gajian misalkan, saya gaji antum kerja setiap pekan sekali atau setiap akhir bulan atau awal bulan, ya tinggal ngitung perputaran hari. Nah, atau jam kerja misalkan, jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, tinggal ditentukan. Nah, subhanallah, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan dengan sekian banyak manfaat-manfaat yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya. Akan diketahui waktu-waktu ibadah. 6. Tempo di dalam bermuamalah. Waktu yang ditentukan jatuh temponya kapan. Itu erat sekali kaitannya dengan perputaran matahari dan bulan. Wa yu'rafu biha muddatu ma madha minal awqat allati laula wujudu syamsi wal qamar wa tanawubuhuma wa ikhtilafuhuma lamma 'arafa dhalika 'amatun nas washtaraqu fi 'ilmihi. Dan akan diketahui pula dengannya, dengan waktu-waktu ini tadi, mudah senggang waktu yang telah berlalu, yang kalaulah bukan karena sebab adanya matahari dan bulan, dan saling silih bergantinya, matahari dan bulan, niscaya kebanyakan manusia enggak akan tahu sudah berlalu berapa lama Nah, sehingga mereka berserikat di dalam pengetahuan. Sama-sama enggak tahu. Nah, seandainya tahu pun orang-orang tertentu saja. Wa bidzalika la bal kana la ya'rifu ila afradun minan nas ba'da al-ijtihad. Kalaulah bukan karena ada matahari dan bulan, enggak akan diketahui tentang waktu-waktu tersebut. Waktu yang telah berlalu, kecuali orang-orang tertentu dari manusia, itu pun setelah mengarahkan berbagai macam upaya. Beda halnya dengan adanya matahari dan bulan, semua manusia dengan mudahnya tahu pergantian waktu, bergesernya waktu, berpindahnya hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam, tahu manusia. Oh, ini waktu Isya misalkan. Dengan mudahnya manusia tahu. Enggak perlu mengerahkan otaknya untuk berpikir, ini jam berapa? Besok hari apa? Kita sudah berapa lama? Dengan mudahnya, enggak perlu susah payah. Nah, ini semua menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yafutu minal masalih ad-daruriyah ma yafut, sehingga dengan sebab tidak tahunya manusia perputaran waktu, akan terluput darinya kemaslahatan-kemaslahatan yang darurat. Ma yafut, apa yang telah terluput, terhilangkan darinya. Nah, kadang orang lupa berdagang, misalkan ini hari pasaran. Nah, biasa ketika dia ingat, dia mendapatkan hasil laba dari dagangnya, lupa. Nah, kalau besok hari pasaran, sehingga enggak persiapan dagangan, terluput. Itu baru lupa satu waktu, satu peluang. Lagi mana kalau sampai enggak tahu hari, enggak tahu waktu. Namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, ciptakan bulan, sehingga dengan mudahnya manusia mengetahui peredaran waktu, pergantian waktu. Nah, bagi yang dagang, tentu dia tahu waktu-waktu pasaran, hari apa saja, pasar mana saja. Bagi pertanian, juga jangan dikira enggak penting sekali untuk mengetahui peredaran waktu. Karena erat kaitannya dengan kapan cocoknya dia mulai bercocok tanam, target panen kapan, semua dipelajari. Dan itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diciptakannya matahari dan bulan. 6. Menjelang puasa misalkan dia menghitung waktu untuk cocok tanam apa yang tepat. Tanaman ini masa panennya sekian hari, oh berarti saya setar olah lahan dari tanggal sekian. Nanti semai sekian hari, pindah bibit ke lahan sekian hari. 6. Hitung. Nah, mulai dari 1 HST, 7 HST, sampai masa panen. Pemupukan, pemupukan, pengobatan, pengobatan fase demi fase, berbeda-beda. Semua itu kaitannya erat dengan waktu. Nah, subhanallah. Bagi yang mau merenungi, betul-betul mendalami, sangat-sangat jelas sekali tentang al-matalib al-ilahiyah. Tuntutan kita mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas-nas yang seperti ini. Dari mana kaitannya? Jelas banget kaitannya. Zat yang demikian keadaannya, tentu dialah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukah berbuat seperti ini? Al-jawab, enggak mampu. Enggak mampu menumbuhkan biji-bijian, enggak mampu menciptakan langit, bumi, enggak mampu menciptakan matahari, bulan, enggak mampu mengatur waktu. Lemah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala min wujuhin syatta. Allah jelaskan dari segala sisinya. Hadza minha. Ini diantaranya. Allah jelaskan tentang kesempurnaannya dan mafhum mukhalafahnya menunjukkan tentang uyub wa naqais alihatil musyrikin, aib-aib dan kekurangan-kekurangan sesembahan yang ada pada kaum musyrikin. Balkana la ya'rifuhu illa afradun minan nas badal ijtihad wa bidzalika yafutu minan masali ad-dururiyah ma yafut dzalika at-taqdirul madzkur. Yang demikian itu ketetapan yang telah Allah sebutkan, ketetapan tentang perputaran matahari, bulan. Takdirul Azizil Alim adalah ketetapan dari Zat yang Maha Perkasa. Demikian pula Maha Berilmu. Alladzi min 'izzatihi inqadat lahu hadhil makhluqatu al-'azimatu fajarat mudallilatan atau mudallalatan musakharatan fi amrih. Yang termasuk dari keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduklah kepadanya makhluk-makhluk yang sangat besar ini, sehingga makhluk-makhluk tersebut beredar dengan ketundukan, kepatuhan terhadap perintahnya. Matahari, makhluk begitu besar, bulan, demikian pula malam, siang, semua tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihais dari sisi la tata'adda ma haddahu Allahu laha wa la tataqaddamu anhu wa la tata'akhkharu. Dari sisi makhluk-makhluk tersebut tidak melampaui batas terhadap apa yang telah Allah tentukan, sehingga tidak saling mendahului maupun terlambat. Allah tentukan matahari terbit jam sekian, pasti akan terbit sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. enggak mungkin terbit duluan atau terbit terlambat. Tidak. Waktu kita rasakan bersama, pergeseran waktu. Kadang kita jam 7.15 sudah masuk waktu Isya. Ta'lim selesai. Sekarang jam 7.15 kita baru selesai sholat maghrib. Kita ta'lim setengah jam rata-rata. Sehingga jam 8 kurang 1.15. Ini siapa yang mengatur? Kalau bukan Al-Aziz Al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan yang mengatur. Wala tataqaddamu anhu wala tata'akhir, sehingga makhluk-makhluk tersebut beredar dengan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mendahului maupun tidak terlambat. Ini menunjukkan tentang al-aziznya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim alladhi ahata ilmuhu bidhawahiri wal bawatin. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi perkara-perkara yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal awail wal awakhir. Demikian pula meliputi perkara-perkara yang awal maupun yang terakhir. Allah tahu semuanya. Al-zahir wal batin. Nam. Maupun yang awal maupun yang akhir. Wa minal adillatil aqliyati ala ihatati ilmihi taskhiru hadhil makhluqatil azimah ala taqdirin wa nizamin badi'. Tahirul uqul fi husnihi wa kamalihi wa muwafaqatihi lil masalihi wal hikami. Dan di antara dalil aqliyah secara akal yang menunjukkan tentang meliputinya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan tentang sempurnanya ilmu yang ada pada Allah, adalah taskhir hadil makhlukat. 6. Tunduknya makhluk-makhluk ini atas kepengaturan, terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang sangat besar tunduk terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tertibnya kepengaturan makhluk-makhluk ini. Begitu tertib, terbit matahari, terbitnya bulan, terbitnya bintang. Demikian pula silih bergantinya malam, siang. Semua tertata dengan rapihnya, dengan tertibnya, tunduk terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuannya. Demikian pula badi', begitu indahnya kepengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluk ini. Tidak saling mendahului antara siang dan malam, bulan dan matahari, bintang, tapi tertata dengan rapih, tersusun dengan rapih, teratur semuanya. Dan begitu indah bagi yang mau merenunginya. Yang membuat akal bingung, gak habis pikir. Nah, menunjukkan lemahnya akal kita, otak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kalian pikirkan makhluk-makhluk Allah, jangan kalian memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah seperti apa ya? Allah gimana ya? Enggak perlu mikir kayak gitu, enggak mampu otak kita. Kita merenungkan makhluk-makhluk Allah saja, kadang ada yang enggak sanggup otak kita memikirkannya. Menunjukkan sempurnanya kudrah yang ada pada Allah. Yang menunjukkan tentang husnihi wa kamalih, tentang indahnya makhluk-makhluk Allah dan kepengaturannya. Gunung coba direnungkan baik-baik, begitu besar, tinggi. Di dalamnya kok ada laharnya, ada gunung Merapi. Ya subhanallah. Nah, bumi secara kasat mata kita lihat datar hijau, di dalam perut bumi sekian banyak barang tambang. Ditambang bertahun-tahun gak habis-habis. Ya subhanallah. Meresap, menarik sekian banyak tenaga kerja. Baru satu tambang. Ada minyak, pengeboran minyak sampai ribuan meter. Nggak bisa pikir. Nah, itu baru makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Menunjukkan betapa lemahnya kita. Dan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya, wa muwafaqatihi lil masalih, dan mencocokkinya terhadap kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmah. Tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Dari makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil. Nah, semua ada manfaatnya. Tinggal digali ilmunya masing-masing. Ini manfaatnya untuk apa, ini untuk apa. Nah, ini semua barakallahu fikum menuntut. Di situ ada al-matalib al-ilahiyah. Ada tuntutan. Agar supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah menciptakan ini semua, kita faham sekarang, semakin faham betapa sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Allah ciptakan ini semua, Allah atur ini semua untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengimaninya, mentaatinya, dan istiqomah sampai ajal menjemput kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Ila huna wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.